Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ikhwatal islam, para pemerhati dan pendengar setia Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Di pagi hari yang berbahagia ini kita dipertemukan kembali di dalam majelis ilmu yang mulia, di dalam pembahasan kitab yang sangat bermanfaat, kitab Miftahu dari Sa'adah wa Mansyuru Walayati Ahli Ilmi wal Iradah, buah karya dari Al-Imam Syamsuddin Abu Abdillah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, di pembahasan Al-Ilmu Fadluhu wa Syarafuhu, keutamaan dan kemuliaan ilmu agama. Alhamdulillah, kita masih di kelanjutan pembahasan membahas segi-segi tentang keutamaan ilmu dan kemuliaan ilmu yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab ini. Saat ini kita melangkah di pembahasan yang al-wajhu tsamin wal mi'ah, segi keutamaan ilmu yang ke-108. Ya, bainal ilmi wad da'wah, keterikatan antara ilmu dan dakwah, mengajak manusia ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lihat Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan, wa huwa qawluhu ta'ala, yaitu yang disebutkan di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat Fussilat ayat ke-33. A'udhu billahi minasyaitanir wajim, wa man ahsanu qawlam mimma da'a ilallahi wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Dan siapakah yang lebih baik ucapannya dibandingkan orang yang mengajak manusia ke jalan Allah dan dia mengamalkan amalan soleh serta dia mengatakan, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pujian bagi orang yang menegakkan dakwah ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala dengan benar, bahwa dia adalah orang yang ucapannya paling baik, tidak ada yang melebihi baiknya ucapannya. Makanya tugas ini senantiasa dilakukan oleh hamba-hamba Allah yang paling utama, ya tentu diantaranya adalah para nabi dan para rasul alaihi musallatu wassalam. Qala al-Hasan, al-Imam al-Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, imam besar ahlu sunnah dari kalangan tabi'in, ketika menafsirkan ayat ini berkata, huwal mu'minu ajaballaha fi da'watihi wa da'an nasa ila ma ajaballaha fihi min da'watihi wa amila salihan fi ijabatihi fahadha habibullah hadha waliyullah. Beliau berkata, Imam Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala berkata, dia adalah seorang mukmin, seorang yang beriman, yang menjawab seruan Allah, yang menjawab panggilan Allah untuk mengikuti petunjuknya. Setelah itu dia mengajak manusia kepada petunjuk Allah yang diikutinya. Dia juga mengamalkan amalan soleh dalam memenuhi panggilan Allah tersebut. Fahadha, maka orang ini adalah kekasih Allah, orang ini adalah wali Allah subhanahu wa ta'ala. Kita perhatikan di sini, beliau menafsirkan yang namanya wali Allah adalah orang yang mengajak manusia ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala, tentu dengan bekal ilmu, sehingga dia mengetahui bagaimana mengajak manusia sesuai dengan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Inilah kekasih Allah, inilah wali Allah. Baik. Kata Ibnu Qayyim selanjutnya, fa maqamu da'wati ilallahi afdalu maqamatil abdi. Maka kedudukan dakwah mengajak manusia ke jalan Allah, ini adalah seutama-utama kedudukan seorang hamba. Lihat firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat Al-Jin ayat ke-19. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa annahu lamma qama abdullah yad'uhu kadu yakununa 'alaihi libada. Dan bahwasanya ketika hamba Allah yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri untuk yad'uhu, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, hampir-hampir para jin itu ya berdesak-desakan untuk mengerumuninya. Kemudian waqala ta'ala di ayat yang lain di surat An-Nahl ayat 125, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia, ajaklah manusia ke jalan Allah, ke jalan Rabbmu dengan cara hikmah dan dengan nasihat yang baik, serta jadilhum, debatlah mereka dengan cara yang paling baik. Jadi mengajak manusia ke jalan Allah adalah kedudukan yang paling tinggi dan paling agung. Makanya tadi sudah kita sebutkan, yang menegakkan dan Allah berikan tugas untuk melaksanakan hal ini tentu adalah makhluk-makhluknya yang paling utama, yaitu para nabi dan para rasul alaihissalatu wassalam, kemudian hamba-hamba yang dipilihnya, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, selanjutnya para ulama dari kalangan tabi'in dan seterusnya. Mereka senantiasa menegakkan tugas ini ya untuk menempati kedudukan hamba yang paling tinggi. Makanya menyebarkan ilmu agama, ya, pernyataan dari Imam Abdullah Ibn Mubarak Al-Marwazi, ulama besar dari kalangan tabi'ut tabi'in, beliau mengatakan, la a'lamu ba'dan nubuwati darajatan afdhala min bathil ilmi. Aku tidak mengetahui setelah tingkat kenabian derajat yang lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang dibandingkan kedudukannya orang-orang yang menyebarkan ilmu agama, menyebarkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Baik, kita perhatikan ya, di ayat berikutnya yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim yaitu di surat An-Nahl ayat 125, Allah menyebutkan tentang tahapan-tahapan dalam berdakwah, mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ja'ala subhanahu maratibad da'wati bihasabi maratibil khalq. Allah Subhanahu wa taala menjadikan tingkatan-tingkatan dakwah itu sesuai dengan tingkatan-tingkatan manusia. Ya. Jadi ini semua kita harus ketahui, oleh karena itu dalam berdakwah pasti dibutuhkan ilmu agama. Kita harus paham petunjuk Allah agar kita tahu cara menyampaikan dakwah dengan benar, agar kita benar-benar menyampaikan petunjuk Allah, bukan menyampaikan keinginan kita sendiri. Ya, namanya juga ad-da'wah ilallah, mengajak manusia ke jalan Allah, bukan kepada pemahaman kita sendiri atau hawa nafsu kita sendiri. Nah, bagaimana tingkatan-tingkatan tersebut? Ya. Allah sebutkan di awal ayat ini, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah manusia ke jalan Allah dengan hikmah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, fal mustajibul qabilul dhaqiyul ladhi la yu'anidul haq, alladhi la yu'anidul haqqa, wala ya'bahu yud'a bitariqil hikmah. Maka orang yang mau memenuhi ajakan dakwah, yang menerima ajakan dakwah, dhaqi, yang paham, yang cerdas, yang dia tidak menolak kebenaran, ya, tidak enggan untuk menerimanya, maka yang seperti ini diajak dengan cara hikmah, yaitu dengan cara disampaikan dalil, disampaikan Al-Quran, Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, langsung disampaikan kepadanya kebenaran, karena dia adalah orang yang mudah menerima, tunduk menerima kebenaran, tidak menentang dan tidak menolaknya. Ini langsung sampaikan kepadanya dalil-dalil, sampaikan kepadanya kebenaran dari ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman yang benar. Baik. Ada tingkatan atau golongan manusia yang kedua didakwai dengan al-maw'idhatil hasanah, nasihat yang baik. Untuk siapa ditujukan? Ya. Cara berdakwah yang kedua ini, kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, wal-qabilu alladhi indahu naw'u ghaflatin wa ta'akhurin yud'a bil mau'idhatil hasanah. Ya. Seorang yang asalnya dia menerima dakwah tapi masih ada kecenderungan lalainya. atau ta'akhur, lambat menerima, masih menunda-nunda untuk mengikuti kebaikan ini. Ada orang seperti ini. Tidak seperti yang pertama, dia langsung terima, dia langsung semangat, langsung mengikuti, tidak ada penolakan dan penentangan sama sekali. Ini langsung disampaikan kepadanya hikmah, kebenaran, diterangkan kepadanya dalil. Orang yang kedua ini, dia sudah menerima tapi masih ada salah satu jenis dari kelalaian. Ya, ini masih ada kecenderungan lalainya, kecenderungannya untuk berlambat-lambat, tidak bersegera, ya, ada ta'akhur, menunda-nunda kebaikan. Maka ini yud'a bil mau'idhatil hasanah, orang seperti ini didakwai dengan nasihat yang baik, yaitu wahiyal amru wan nahyul makrunu birrogbati warrohbah, dengan cara disampaikan perintah dan larangan Allah digandengkan dengan adanya targhib wa tarhib. Disebutkan kabar gembira bagi orang yang taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, juga diingatkan dari keburukan, diberikan tarhib, ya, dibuat dia takut, disampaikan kepadanya ancaman bagi orang yang menunda-nunda untuk melakukan kebaikan. Ini jelas perlu agak lebih tegas sedikit, karena dia ada kecenderungan lalainya dan ada kecenderungan untuk lambat dan tidak segera menerima dakwah. Disampaikan nasihat, perintah Allah dan larangannya digandengkan dengan membangkitkan pengharapannya, dan dibangkitkan pengharapannya bagi orang-orang yang mengamalkan kebaikan, disebutkan keutamaannya, sekaligus ditarhib, ya, dibangkitkan rasa takutnya, yakni disampaikan kepadanya ancaman bagi orang-orang yang tidak segera untuk mengikuti kebenaran. Taib, wajadilhum billati hiya ahsan. Yang ketiga, ya, yang ketiga, debatlah mereka dengan cara yang paling baik. Untuk siapa? Golongan manusia mana yang ditujukan dakwah dengan cara ini? Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, wal mu'anidul jahidu yujadalu billati hiya ahsan. Orang yang menentang, orang yang menolak, keras kepala menerima kebenaran, yang seperti ini didebat dengan cara yang baik. Yang seperti ini didebat dengan cara yang baik. Ya, jika dia menentang, berkeras kepala untuk menolak kebenaran. Ya, tentu saja orang yang melakukan perdebatan ini sendiri tentunya orang yang mampu. Kalau dia tidak mampu, ya jangan dia lakukan. Kalau dia mampunya hanya memberikan nasihat saja, ternyata dia tidak mampu berdebat, kalau dia mendebat orang tadi malah khawatir dia yang terpengaruh, ya jangan dia lakukan. Ini bagi orang yang punya kemampuan untuk melakukan hal tersebut. Taib, kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, hadha huwa sahihu fi makna hadhil ayah. Inilah penjelasan yang benar tentang makna ayat ini. Lama yaz'umu asiru mantikil yunan annal hikmata kiyasul burhan wa huwa da'watul khawas. Tidak seperti yang dikatakan oleh orang-orang yang tertawan dengan ilmu mantik dari Yunani, ilmu filsafat, yang mereka menafsirkan ayat ini berdasarkan pembagian dalam ilmu yang rusak tersebut. Ya, mereka mengatakan hikmah maksudnya di sini adalah kiasul burhan. Ya, kias argumentasi. Mengkiaskan argumentasi, yang berarti ini dakwah untuk orang-orang yang khusus. Kalau mau idotul hasanah, mereka artikan kiasul khitabah. Kias khitabah. Ya, kias dalam pembicaraan, yang ini berarti dakwah untuk orang-orang awam. Adapun mujadalatu billati hiya ahsan, berdebat dengan cara yang paling baik, mereka artikan ini dengan kiasul jadali, kias dalam perdebatan. Ya. Wa huwa raddu syaghabil musyagibi bi kiasil jadali bikiyasin jadaliyin musallamil muqaddimat, yaitu membantah ya syagabil musyagib, membantah keburukan yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan keburukan, ya, dengan kias jidal, kias perdebatan yang diterima apa ini pengantar atau mukaddimahnya. Al-muhim, ini adalah istilah-istilah dari ahlul filsafat yang sebagian orang-orang yang kagum dengan ilmu ini justru menafsirkan ayat tadi dengan pengertian yang disebutkan dalam ilmu mantik Yunani ini, yang jelas ini merupakan pengertian yang batil. 6. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, wa hadza batilun wa huwa mabniyun ala usulil falsafati wa huwa munafin li usulil muslimin wa qawaididdin wa qawaididdini min wujuhin kathiratin laisa hadza mawdi'a dzikriha. Maka jelas ini adalah batil, ya, penafsiran yang sangat rusak. Penafsiran ini dibangun di atas kaidah-kaidah dasar ilmu filsafat yang jelas sangat berseberangan dengan prinsip-prinsip dasar kaum muslimin, berseberangan dengan landasan-landasan agama Islam, sangat bertentangan dengan prinsip dasar Islam dari berbagai segi yang bukan di sini tempat untuk menjelaskannya. Nah, baik, jadi yang jelas di sini penafsiran yang benar seperti yang diterangkan di awal tadi, bahwa ayat ini menjelaskan tentang tingkatan-tingkatan manusia yang kemudian diterapkan padanya sesuai metode dakwah yang sesuai dengan keadaannya sebagaimana yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini. Baik, selanjutnya wa qala Allah taala di ayat yang lain di surat Yusuf ayat 108, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah." Katakanlah wahai Rasulullah, inilah jalanku. Aku mengajak manusia ke jalan Allah. Ala basiratin ana wa manittaba'ani. Di atas ilmu yang mendalam aku dan orang-orang yang mengikutiku. Ya, di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mengikuti sunnah beliau. Kita lihat bagaimana para ulama menjelaskan ayat ini. Ibnu Qayyim menukil pernyataan Al-Farra, Imam Al-Farra dan para ulama yang lainnya, ya, mereka ketika menafsirkan ayat ini, wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku, ini ma'tufun ala dhamiri fi ad'u. Ini keterikatannya adalah pada kata ganti ad'u, aku mengajak manusia. Yakni berarti maknanya, wa manittaba'ani yad'u ilallahi kama ad'u. Orang-orang yang mengikutiku, dia selalu mengajak manusia ke jalan Allah sebagaimana aku mengajak manusia ke jalan Allah. Wa hadza qaulul kalbi. Dan ini juga merupakan ucapan dari Imam Al-Kalbi, qala, beliau berkata, hakun ala kulli manittaba'ahu an yad'u ila ma da'a ilaihi wa yudzakkiru bil qur'ani wal mau'izati. Ya? Hak, wajib bagi semua orang yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengajak manusia ke jalan yang diserukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta mengingatkan manusia dengan Al-Qur'an dan nasihat yang baik. Wa yaqwa hadzal qaul min wujuhin katsirah, dan pendapat ini kuat, ya, ditinjau dari banyak segi. Nah, ada pendapat lain. Qala Ibnul Anbari, ya, Imam Ibnul Anbari berkata, wa yajuzu an yatimal kalamu inda qawlihi ad'u ila Allah. Boleh juga, ya, firman Allah di sini berhenti sempurna sampai di ucapannya atau di firmannya ad'u ila Allah. Katakanlah wahai Rasulullah, inilah jalanku, ad'u ila Allah. Aku mengajak manusia ke jalan Allah. Berhenti sampai di situ. Sempurna kalimatnya. Thumma yabtadi'u biqaulihi, kemudian kalimat yang baru. Ala basiratin ana wa manittaba'ani. Di atas ilmu yang mendalam aku dan orang-orang yang mengikutiku. Fa yakunul kalamu ala qaulihi jumlatain, berarti berdasarkan pendapat yang kedua ini, firman Allah di sini terbagi menjadi dua kalimat sempurna. Akhbara fi ulahuma annahu yad'u ila Allah, di kalimat yang pertama, ya, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak manusia ke jalan Allah. Wa fi tsaniyati bi annahu wa atba'ahu ala basirah, di kalimat yang kedua bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pengikut-pengikutnya, orang-orang yang selalu mengikuti petunjuk beliau, mereka di atas ilmu yang mendalam. Ini dua pendapat, ya. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyimpulkan, wal qawlani mutalaziman, kedua ucapan ini tidak bertentangan, tapi saling melengkapi, ya, saling berkaitan erat. Wa yajuzu an yatimmal kalamu inda qawlihi ad'u ila Allah. Ya, naam. Ya, fala yakunu ar-rajulu min atba'ihi haqqan hatta yad'u ila ma da'a ilaihi. Jadi kata beliau, ya, kedua pendapat ini tidak bertentangan, bahkan saling melengkapi, saling berkaitan. Maka tidaklah dikatakan seseorang itu termasuk pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sejati sampai dia selalu berdakwah mengajak manusia ke jalan yang diserukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Harus selalu mengajak manusia ke jalan sunnah. Ini baru merupakan pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sejati. Nah, wa qaulul farra'i ahsanu wa aqrabu ila al-fasahati wal balaghah. Meskipun pendapat yang pertama dari Imam Al-Farra' ini lebih baik dan lebih dekat dengan bahasa yang fasih, bahasa yang tinggi, bahasa yang indah. Nah, jadi kedua pendapat ini tidak bertentangan, ya. Jadi orang yang benar-benar mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia akan selalu mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengajak manusia ke jalan Allah. Kemudian orang yang setia mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia adalah orang yang punya ilmu yang mendalam tentang urusan agama. Mereka selalu belajar petunjuk Allah, semangat mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Nah, wa idza kanat ad-da'watu ila Allah asyrafa maqamatil 'abdi wa ajallaha wa afdalaha, fa hiya la tahsulu illa bil ilmi alladhi yad'u bihi wa ilayhi, bal la budda fi kamali ad-da'wati min al-bulughi fil ilmi ila al-haddi ila haddin yasilu ilayhi sa'yu. Dan jika dakwah ke jalan Allah itu adalah kedudukan hamba yang paling tinggi, yang paling mulia dan paling utama, maka kedudukan ini tidak akan mungkin dicapai kecuali dengan ilmu agama tentang apa yang kita dakwakan, ya, dan bagaimana, ya, ke arah mana kita mengajak manusia. Kita harus punya ilmu tentang agama agar kita tahu berdakwah dengan benar, ketika kita menjawab permasalahan agama dengan benar, kita faham dalil, ya. Balla Buddha, bahkan wajib dalam upaya untuk menyempurnakan dakwah kita, ya, kita harus mencapai ilmu sampai pada batasan maksimal yang mampu untuk kita jangkau. Itulah yang disebut ala basirah, ilmu yang mendalam. Maka dari sinilah jelas keterkaitan antara dakwah dengan ilmu, ya. Wa yakfi fi hadza syaraful ilmi, ya, maka cukuplah dengan penjelasan ini menunjukkan keutamaan dan kemuliaan ilmu. Wa anna sahibahu yahuzu bihi hadzal maqam, dan bahwasanya orang yang memiliki ilmu dia akan bisa meraih kedudukan yang sangat agung ini. Wallahu yu'ti fadlahu man yasha, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia dan keutamaannya bagi siapa yang dikehendakinya. Jadi jelas sekali penjelasan ini menunjukkan kepada kita kemuliaan ilmu. Karena dengan ini seorang hamba yang memiliki ilmu bisa meraih kedudukan yang sangat agung dan sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini dia bisa berdakwah sesuai dengan dakwah yang di petunjuk yang terdapat dalam petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan inilah yang disebut sebagai pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sejati. Maka jelas ini merupakan keutamaan dan kemuliaan ilmu yang sangat tinggi dan agung. Tapi barakallahu fikum. Inilah segi yang bisa kita bahas di kesempatan kajian kita di pagi hari ini. Semoga bermanfaat, ya. Kita teruskan dengan mengisi tanya jawab dari hal-hal yang perlu antum tanyakan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Nah, Nah, Ustaz, wafik barakallah, jazakallah khairan Ustaz atas materi yang telah sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Satu materi yang telah membahas tentang keutamaan ilmu yang patut untuk kita mengetahuinya bersama, sehingga semakin banyak, semakin semangat kita untuk mempelajari ilmu. InsyaAllah, Allahumma amin. Kata selama azan Allahu ayyakum. Untuk berikutnya kami membuka sesi interaktif soal jawab, dan kami sangat berharap pertanyaan yang antum ajukan ada sesuai dengan materi yang telah disampaikan oleh beliau di pagi hari ini tentang keutamaan ilmu. Dan bagi antum yang ingin bertanya, antum bisa menghubungi kami di 0218236543 untuk antum yang bertanya secara langsung. Dan bagi antum yang bertanya melalui pesan singkat di 0819896543. Baik, kita angkat berikut pertanyaan pertama dari penelpon terlebih dahulu. Ya, silakan. Ya, silakan. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana? Dengan Ummu Abdurrahman, Tangerang Ustaz. Ya, silakan Ummu Abdurrahman. Ini Ustaz, pertanyaan dari teman saya. Waktu 4 tahun yang lalu, teman saya melahirkan di bulan Ramadan Ustaz. Tapi sampai saat ini dia belum membayar puasa atau menggantinya dengan fidyah. Sebaiknya diganti puasa atau membayar fidyah aja ya Ustaz. Taip. Mohon penjelasannya Ustaz ya. Taip. Ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Ya, barakallahu fiik. Pertanyaan sangat baik sekali dari beliau Ummu Abdurrahman. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kebaikan dan rahmatnya bagi beliau, keluarga, dan bagi kita semua. Ya, pertanyaan tentang temannya tadi yang sudah berapa tahun tadi, saya lupa, melahirkan di bulan Ramadan, kemudian belum mengganti utang puasanya. Ini jelas pertama merupakan kesalahan, karena dia kenapa menunda-nunda sampai selama itu. Ini adalah tanggung jawab dia, tanggungan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya dia segera melakukannya, dan ini merupakan dosa karena dia menunda-nunda tanpa alasan. Ya, beda kalau misalnya dia mungkin tidak mampu atau yang lainnya. Ini kan kelalaian dia, harusnya dia segera menanyakan hal ini dari waktu-waktu yang sebelumnya agar dia bisa segera menunaikan tanggungan dia kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut. Maka dia bertobat dari kesalahan dia telah menunda-nunda membayar utangnya. Adapun saat ini dia harus membayar utang puasa tersebut, ya. Apa yang dia lakukan, apakah mengganti ibadah puasanya atau membayar fidyah saja, ya. Menurut pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Ali Hasan rahimahullah dan Syekh Salim Al-Hilali hafizahullah, ya, berdasarkan athar dari Abdullah ibn Umar dan Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwa wanita yang hamil dan menyusui, ya, apa ini, ketika dia tidak berpuasa tersebut karena melahirkan, berarti karena nifas, ya. Yang saya pahami tadi, ya, saya ulang kembali jawabannya. Jadi yang saya pahami dari pertanyaan tadi, dia tidak melaksanakan ibadah puasa karena nifas, ya, bukan berarti bukan karena hamil dan menyusui. Karena dikatakan dia melahirkan di bulan puasa, berarti dia tidak berpuasa karena nifas. Maka ini hukumnya sama dengan orang yang meninggalkan puasa karena haid, sama dengan orang yang meninggalkan puasa karena haid. Maka dia mengganti di hari yang lain sejumlah hari yang ditinggalkan puasanya tersebut, ya. Kan tadi tidak ada penjelasan apakah dia melahirkannya di awal Ramadan, mungkin sebelum itu dia, ya, apakah dia mampu berpuasa sebelum itu. Jadi perlu dirinci lagi Ummu Abdurrahman tadi pertanyaannya. Mungkin orang ini, ya, misalnya melahirkan di hari ke-10 Ramadan, berarti 10 hari awal dia tidak berpuasa karena hamil. Misalnya karena hamil besar mungkin susah, maka ini ada pembahasan tersendiri. Ya, pendapat yang saya sebutkan tadi, yang dikuatkan oleh dua syekh tadi, yang kemudian berdasarkan athar dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhum, perempuan ini cukup, wanita yang melahirkan ini, apa yang tidak puasa karena hamil tua tadi, cukup dia membayar fidyah saja. Misalnya 10 hari yang memberi makan 10 orang miskin lengkap dengan lauk pauknya, dengan sayur dan nasinya, ya. Kemudian ketika dia melahirkan misalnya di berikutnya, mungkin 20 hari berikutnya dia melahirkan sehingga dia nifas, maka dia menggantinya dengan berpuasa di hari yang lain setelah Ramadan. Ya, maka tadi perlu dirinci agar kita mengetahui mana yang dia tinggalkan karena nifas, mana yang dia tinggalkan karena mungkin dalam keadaan hamil dia tidak mampu untuk berpuasa. Yang jelas rinciannya tadi, kalau puasa yang ditinggalkannya karena nifasnya, karena keluar darah nifas, maka dia sama dengan haid. Maka diganti diganti di hari-hari yang lain. Setelah bulan Ramadan dia berpuasa sesuai dengan kemampuannya saat ini, dia ganti utangnya tersebut sejumlah dengan hari yang ditinggalkan. Kalau misalnya ada di antara bulan Ramadan tersebut yang dia tinggalkan karena tidak kuat berpuasa disebabkan hamil tua, maka ini pendapat yang saya sebutkan dari dua syekh tadi ya, itu cukup diganti dengan membayar fidyah saja. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz Wafiq Barakallah, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang telah antum sampaikan. Dan ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, masih kami buka sesi interaktif soal jawab bagi antum yang ingin bertanya. Antum dapat menghubungi kami secara langsung di 0218236543 dan kami berharap pertanyaan yang diajukan sesuai dengan materi yang disampaikan oleh beliau di kesempatan pagi hari ini. Nah, kita angkat berikutnya, silakan yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ibu dan berada di mana? Hamba Allah dari Sulawesi. Oh ya, silakan ibu. Mau bertanya. Ya, silakan ibu. Bolehkah membaca salawat ketika kita sedang tawaf atau melakukan sa'i? Baik, cukup ibu. Ya. Ya, baik, terima kasih buat pertanyaannya. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, kepada Ustaz kami persilakan. Silakan Ustaz. Diulang apa tadi, melakukan membaca salawat ketika sa'i dan tawaf? Naam. Naam Ustaz ya. Ya. Kalau pertanyaannya tadi itu yang saya pahami, yang sempat saya tangkap tadi, apakah boleh membaca salawat gitu ya ketika melakukan tawaf dan sa'i? Ya, jawabannya ketika melakukan tawaf dan sa'i, ada sebagian bacaan-bacaan yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat yang sahih, seperti misalnya ketika tawaf ya, ketika tawaf, ketika sampai di rukun atau di pojok terakhir sebelum Hajar Aswad, kan dianjurkan membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, adapun bacaan yang lain, bacaannya bebas. Boleh kita membaca Al-Qur'an, boleh kita berzikir, membaca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar, ya. Tentu kita baca Al-Qur'an lebih bagus dengan bacaan yang kita hafal, karena kalau kita lihat Al-Qur'an nanti kita bisa bertabrakan sama orang yang sa'i lainnya. Boleh juga kita bersalawat, boleh, karena salawat termasuk berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan keutamaannya sangat besar. Cuman salawat yang kita baca ya, salawat yang disyariatkan di dalam Islam, misalnya seperti salawat yang kita baca dalam sholat kita, ya, ini diperbolehkan. Demikian pula waktu sa'i, ya, tidak ada bacaan yang khusus, maka boleh kita baca Al-Quran, boleh kita berdoa, boleh kita baca salawat, yang kejelas kita memperbanyak bacaan-bacaan yang berpahala atau ucapan-ucapan yang bermanfaat ketika melaksanakan dua manasik haji atau umroh tersebut. Nah, barakallahu fikum. Namun Ustaz Taufik, barakallah, jazakallah khair Ustaz atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustaz. Dan ikhwatal Islam azani Allahu ayyakum, kita akan angkat satu pertanyaan terakhir di kesempatan pagi hari ini melalui telepon di 0218236543. Nah, silakan. Ya, silakan. Taip. Terputus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Dengan Pak Rusli di Tangerang. Pak Rusli Tangerang. Salam Pak Rusli. Ya, saya mau bertanya. Ya. Mohon maaf Bapak, mungkin lebih baik dikecilkan terlebih dahulu salah televisinya ataupun radionya, karena kita dengar di telepon aja ya. Iya, baik Pak, dimatikan saja telepon TV-nya ya. Baik, kecilkan. Iya, baik. Radionya karena. Iya, silakan Pak Rusli. Pertanyaannya apa Pak? Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini kan tadi ada ayat yang kalau nggak salah An-Nahl 125 ya. Yang berbunyi wajadilhum billati hiya ahsan. Kita berdebat yang baik. Seandainya kita ada suatu masalah keagamaan atau yang lainnya, kita berdebat kemudian tidak putus, malah menambah. Kalau kita bisa, nggak bisa mengendalikan, kalau kita bisa mengendalikan bisa meredam, tapi kan pihak lain nggak bisa. kalau berdebat terus sampai panas, kita hendaknya mendengarkan, menasihati, atau kita meninggalkan tempat tidak apa-apa ya Pak Ustaz. Itu aja pertanyaannya. Baik. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan kepada Ustaz kami persilakan. Silakan Ustaz. Barakallahu fiik, pertanyaan sangat baik sekali dari beliau tadi yang bertanya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan kebaikan kepada beliau yang bertanya maupun penanya-penanya sebelumnya dan juga kepada kita semua. Ya, tentu saja sebagaimana ayat tadi menyebutkan bahwa tujuan dari semua tahapan-tahapan ini adalah untuk mengajak manusia ke jalan Allah. Berarti kita menyampaikan nasihat ya sesuai dengan keadaan orang tadi. Ada misalnya ada yang butuh untuk kita berdebat dan kita mampu untuk merasa bisa untuk mendebat dia, maka kita ajak dia berdebat dengan cara yang baik, diskusi. Kalau ternyata hasilnya dia semakin menolak, semakin susah menerima, padahal sudah kita jelaskan dengan dalil, maka yang seperti ini jangan kita lanjutkan. Karena nanti akan bisa menjadi sebab dia malah semakin menolak kebenaran, atau mungkin malah kita yang terpengaruh, atau akhirnya nanti malah semakin menjadikan firman Allah subhanahu wa ta'ala dan hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malah dia tolak dengan seenaknya, ya, yang tentu ini tidak boleh kita biarkan. Maka kalau seandainya keadaannya seperti itu, maka tinggalkan. Lebih baik kita sudahi saja karena tidak memberikan manfaat lagi. Kita lihat peluangnya sudah tidak mampu untuk, tidak bisa menjadikan sebab dia diajak ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita sudahi dan meninggalkannya, maka itu tidak mengapa. Ya, kita doakan saja mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala membuka hatinya agar menerima kebenaran dan semoga apa yang kita sampaikan nanti akan direnungkan oleh dia dan yang kemudian akan menjadikan dia merujuk kepada kebenaran dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Tabarakallahu fikum, ini merupakan pertanyaan yang terakhir yang menutup jumpa kita di kesempatan kajian di pagi hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita semua. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.